Masalah ni demo tulisnya. Ke mana ni? Hak ni buku wirid. Wirid. Masalah baca wirid lepas pada semayat. Seperti la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ila akhirih. Apakah tarik dia? Okeylah ni siapa kerana kita kebanyakan ingat belaka deh. Zikir ni banyak kita ingat. Maka ada orang kata sunat baca lepas semayat mengari atau subuh. Sekira kalau kita baca lepas semayat zuhur atau asar atau insya, maka adakah dapat pahala? Itu dia deh. Hagano tu boleh kita tanya kok tu. Kita buat musiki kelik. Sebab apa boleh pergi musiki? Adakah dapat pahala ni? Kita berkecek ni, berkecek atas al-lafzu iza utliqa in sarafa ilal kamen, suci daripada unjuk dia. Tak ada apa lah, baca kita dengan ikhlas. Kita kira gitu lah deh. Lalu tu nak kira pahala tak ada pahala. Hagano boleh pergi musiki kata adakah dapat pahala? Barangkali lah kita gamuk daripada surat ni kerana dia tulis di atas kata maka ada orang kata sunat baca lepas semayam mengarik atau subuh. Baik, tengok di pada imbarat. Lepas semayam mengarik atau subuh. Kalau kata dan tu lepas mengarik atau lepas subuh ada. Ni atau ni mana pilih? Pilih nak baca lepas mengarik tak apa ataupun lepas subuh. Ataupun nak tanggung je atau dengan mana dan. Ni mutlakul jamak. Nah, boleh. Anak tak nak pakai wa pakai mana dan. Lepas mengarik atau ini dan subuh. Lepas mengarik baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah juga lepas subuh. Lepas tu pehnya mafhum dia panggil. Sebab dia tanya, kalau sekira kita baca lepas zuhur asar isya boleh pahala ke tak? Apa dia tanya gitu? Kan dapat mafhum dia pada saat ni. Mafhum daripada tanya kata sunat baca lepas mengarik lepas subuh. Tu sunat mafhumnya. Mafhum sebalik je. Mafhumnya tak sunatlah baca lepas hak lain pada mengarik subuh. Bila mafhumnya tak sunat, dibaca juga boleh pahala ke tak? Hati-hati deh. Baik. Ya, cara kita nak mengaji wilai, kita nak main-main wilai lah. Lain kan lah. Hak tu mafhum saja. Nah, kata sunat baca lepas hak orang kata je tu. Dia kira orang kata ni pun berat dah. Kalau kira dah itu kan. Sunat baca lepas mengarik atau subuh. Mafhumnya lain pada tu tak sunat lah. Adakah makruh baca? Dia tu pula. Hak ni dia kena gini. Dia kena mari ibarat daripada ulama. Ibarat kata disunatkan baca lepas semaya subuh. Dan lepas asar. Hak lain tu senyap. Senyap ni tak jadi lagi. Yang nak kata adapun hayam yang dipanggil musarah ke dengan muqabil. Adapun lepas pada zuhur asar maka tidak disunat. Tak disunat iaitu baik dua lagi. Ada kalanya khilaful aula, ada kalanya makruh, ada kalanya haruf. Bahkan amalan dia tak ada haruf. Dia duk tangan rendah dah disunat. Banyak orang yang wajib sunat. Hanya mertabak je sunat je ada tinggi rendah khilaf apa al aula ke apa ada pula situ. Nah, maka kita klik kepada umum. Dia panggil umum. Ini maksud daripada zikir. Zikir hak umum. Nah, mana zikir hak umumnya? Iaitu kita klik pada uzkurullaha zikran katsira. Tak ada kait dengan masa, tak ada kait dengan waktu. Dan pulaknya allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nyoyak setiap kelakuan. Hanya siapa setengah-setengah ulama tu dia tak ada kecuali dah walaupun duduk di dalam tandas pun dia kata zikir tu disuruh ke masa dalam kata umum tak ada. Tetapi setengah ulama dia kerana nak raikan nama yang mulia nama Allah Taala dia kata al-aulanya jangan kita zikir. Sehingga kalau kita duduk dalam tandas dalam jamet pak fardhu hajat khasnya kalau kita bersin ke apa tu, kita alhamdulillah dalam hati saja, kerana nak raikan nama yang mulia, nama Allah Ta'ala. Tak si guna tempat keji. Ha, tu dia panggil ambil sebagai ra'i. Adapun kalau turut zuhir ayat allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim sampai akhir tadi, mana ayat tu umum zikir. Sama ada kelakuan tidur, kelakuan duduk, kelakuan jalan, maknanya nah berdiri dia suruh ke zikir. Ha, pasal tak ada kait pula masa, tak ada kata-kata masa pagi ke petang ke, ha, lepas sembahyang belum sembahyang ke, tak ada kait. Ha, maka yang tepat lagu ni lah, bila panggil tidak ada suara di sana, bila ada, tidak ada zuhir lagi, dia kena klik pada asal. Ha, itu dia nah. Patut dia kait lepas mengarik, lepas asal dia kait dengan 10. Dia kait dengan 10 lepas mengarik 10 kali kata hak ni, lepas apa dia tu subuh 10 kali. Ha, maka tidak ada yang melarang ke baca di waktu lain. Sebab itulah susunnya dan wirid yang diajar, yang dibuat oleh orang yang menyusun tu, tak ada apa dah tu. Tak ada apa dah. Maka setiap kita zikir, setiap kita sebut nama Allah, itu orang panggil kata semua tu masuk di dalam kata ada kebaikan. Malaikat dia panggil ada ibarat mengatakan ada pelepasa, maka makruh kata la ilaha illallah wa. Kalau lagu tu baru jolok, kata tak ada lagu tu gak khayal lah panggil. Habis.